Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa bihadihi ila yawmi liqaih wa sallama tasliman mazidah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian di Masjid Al-Furqan yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat sehat dan nikmat hidayah sehingga kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pertemuan yang mulia, yaitu pengajian untuk membahas kitabullah, sunnatur rasulillah dengan pemahaman salaful ummah rahimahumullah. Pada pertemuan kita di pagi hari ini, kita akan melanjutkan penjelasan tentang kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Kitab yang disusun oleh al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah dan disyarah oleh Al-Syeikh Salih bin Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Sekarang kita masuk kepada masalah yang ke-56. Qala al-muallif al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, al-mas'alatu sadisatu wal-khamsuna, kebiasaan jahiliyah yang ke-56. Tasmiyatu ittiba'il islami menamakan terhadap pengikutan kepada Islam syirkan dengan kesyirikan. Jadi pengikutan dan ketaatan kepada Islam mereka namakan sebagai kesyirikan. Kama dzakarahu, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala fi qawlihi Ta'ala, di dalam firman-Nya, di dalam firman Allah Ta'ala surat Ali Imran ayat 79. Ma kana li basharin, tidak sepantasnya bagi seorang manusia maksud manusia di sini adalah nabi dan rasul ayyutiyahullahu di mana Allah berikan kepadanya Alkitaba Alkitab wal hukma dan hukum wan nubuwwata dan kenabian thumma yaqulu linnasi kemudian orang tersebut berkata kepada manusia kunu jadilah kalian ibadan li hamba-hamba bagiku min dunillahi selain Allah. Surat Ali Imran ayat 79. Nah, kebiasaan jahiliyah yang ke-56 dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah adalah penamaan terhadap pengikutan kepada Islam ini dengan kesyirikan. Jadi mengikuti Islam ini mereka namakan dengan kesyirikan. Mengikuti sunnah Rasul ini mereka namakan dengan kesyirikan. Jadi memutarbalikkan kenyataan. Ketaatan mereka namakan kemaksiatan. Tauhid mereka namakan kesyirikan. Dan sebaliknya, kemaksiatan mereka namakan ketaatan dan kesyirikan mereka namakan itulah tauhid. Kemudian di sini Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menyampaikan dalil tentang kebiasaan jahiliyah ini. Itu sebagaimana ditunjukkan oleh surat Ali Imran ayat 79 bahwa tidak mungkin dan tidak pantas bagi seorang nabi yang Allah wahyukan kepadanya Alkitab, Allah wahyukan kepadanya hukum di dalam sunnah-sunnahnya, Allah juga berikan kepadanya nubuwah, kenabian. Tidak mungkin dan tidak pantas bagi orang tersebut untuk kemudian mengajak manusia menjadi hambanya, menghambakan dirinya untuk nabi dan rasul tersebut dari selain Allah Ta'ala. Tentunya manusia yang mendapat kenabian, mendapat wahyu kitab, mendapat wahyu hukum, maka mereka akan mengajak manusia yang lain untuk menjadi hamba Allah, untuk menghambakan dirinya kepada Allah, bukan kepada nabi dan rasul tersebut. Nah, bagaimana hubungan ayat ini dengan kebiasaan jahiliyah? Maka mari kita simak penjelasannya dari Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala di dalam syarah kitab ini. Beliau berkata, min masaili ahlil jahiliyah, di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah, tasmiyatut tauhidi, mereka menamakan tauhid, wattiba'il haqqi, dan pengikutan terhadap kebenaran, syirkan sebagai kesyirikan. Jadi mereka menamakan terhadap tauhid yang sesungguhnya dan menamakan mengikuti kebenaran yang sesungguhnya itu mereka namakan dengan kesyirikan. Wa hadza min qalbil haqa'iqi, dan ini merupakan pemutarbalikan kenyataan bahwa kenyataannya adalah tauhid tapi mereka menamakannya kesyirikan, bahwa kenyataannya adalah al-haq tapi mereka menamakannya al-batil. Ini namanya memutarbalikan kenyataan. ayyusammu tauhida syirkan. Mereka menamakan tauhid dengan kesyirikan. Wa hadza lintikasil fitri. Ini terjadi karena sudah terbaliknya fitrah mereka. Kenapa? Karena orang-orang jahiliyah mereka menentang terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena fitrah mereka, jati diri mereka itu sudah terkotori dengan penyakit. Sehingga ya jati diri dan fitrah mereka itu sudah tidak sehat lagi. Seperti orang-orang Yahudi, Allah jelaskan dalam beberapa ayat, kenapa mereka menolak? Karena fitrah mereka sudah terkuasai dengan apa? Hasadan min indi anfusihim, kedengkian. Jadi kalau orang sudah dengki, maka akal sehat pun mereka apa? Tinggalkan. Wa hadhihi al-ayatu, dan ayat ini yaitu surat Ali Imran ayat 79 yang merupakan dalil yang menunjukkan tentang adanya kebiasaan jahiliyah ini, nazalat fi wafdi Najrana, turun ya, tentang utusan dari Bani Najran, minan Nasara, dan mereka itulah orang-orang Nasrani. Jadi ada beberapa orang dari Bani Najran datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Bani Najran ini adalah orang-orang Nasrani. Ja'u ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatafawaduna ma'ahu alaihi salatu wassalam. Mereka berdiskusi, bermusyawarah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya berdiskusi, tanya jawab. Fadakhalu alaihi fil masjidi. Mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Maka ini menunjukkan bahwa boleh orang kafir masuk masjid selama tidak membawa apa? Bahaya. Tidak mendatangkan bahaya. Sebagai dalil di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima tamunya orang kafir, yaitu orang-orang Nasrani, di masjid. Wa akhadhu yatafawaduna ma'ahu, dan mereka pun bermusyawarah atau berdiskusi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam arada alaihim ad-dukhula fil islami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Wa bayyana lahum, dan Nabi menjelaskan kepada mereka, annal anbiya'a jami'an, bahwa para nabi seluruhnya, akhadha alaihimul mithaq, ukhidha alaihimul mithaq, telah diambil atas mereka perjanjian. La in bu'itha Muhammadun, bahwa seandainya Muhammad diutus sallallahu alaihi wasallam, wa ahadun minhum hayyun, dan apabila ada seorang di antara para nabi dan rasul tersebut masih hidup ketika Nabi Muhammad diutus, layattabi'annahu, benar-benar nabi atau rasul tersebut akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengambil persaksian dari para nabi dan rasul bahwa seandainya Allah taala mengirim dan mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara mereka seandainya ada yang masih hidup, maka niscaya mereka akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang disebutkan dalam ayat tentang ini, maka itu mengandung dua makna. Pertama, bahwa persaksian mereka yang Allah Ta'ala ambil adalah persaksian tentang kebenaran dakwah atau ajaran Nabi Muhammad SAW. bahwa seluruh ajaran para nabi ini membenarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna yang kedua, bahwa andaikan di antara mereka itu masih hidup, ada yang hidup ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, maka mereka akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hal ini telah datang beberapa hadis, ada yang sahih dan ada yang dhaif. Di antaranya yang sahih adalah hadis tentang akan turunnya siapa? Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman nanti. Maka Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman nanti, beliau adalah menjadi seorang imam, menjadi seorang pemimpin yang berhukum dengan hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berhukum dengan syariatnya, tetapi mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga hadis yang dhaif tentang ketika Nabi SAW melihat Umar bin Khattab radhiyallahu an mempelajari dan membaca Taurat. Maka Rasulullah SAW menegurnya. Dan Rasulullah SAW katakan kepada Umar bin Khattab, apa? Wallahi law kana Musa hayyan lama wasi'ahu illat tibai. Demi Allah wahai Umar, seandainya Nabi Musa hari ini masih hidup, maka tidak ada kesempatan baginya kecuali harus mengikutiku. Jadi untuk apa mempelajari Tauratnya? Karena andaikan Nabi Musa itu masih hidup sekarang, dia pasti akan mengikutiku. Ya, walaupun hadis ini adalah apa? Dhaif, tetapi secara makna adalah benar. Ya. Nah, ketika Nabi menyampaikan hal itu kepada mereka, utusan dari Bani Najran, orang-orang Nasrani, qala wahidun minhum, maka berkata salah seorang di antara mereka, aturidu ya Muhammadu anna'budaka, apakah kamu mau wahai Muhammad supaya kami ini menyembahmu, beribadah kepadamu. Jadi ketika Nabi mengajak mereka supaya mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian tanggapan mereka apa? Bahwa mengikuti syariat Nabi Muhammad itu dianggapnya sebagai bentuk penyembahan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menyembah Nabi Muhammad tentunya ini apa? Kesyirikan. Jadi dianggapnya mengikuti syariat Nabi Muhammad itu sebagai bentuk peribadahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk kesyirikan. Maka Syekh mengatakan, sama ittiba'al haqqi syirkan. Dia yang mengatakan ini telah menamakan terhadap pengikutan kepada kebenaran sebagai kesyirikan. Wa ibadatan lir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai peribadahan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mengatakan bahwa mengikuti Nabi Muhammad di dalam syariatnya ini berarti kita menyembah Nabi Muhammad. Kita menghambakan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan oleh orang ahli jahiliyah, dari orang jahiliyah yang disampaikan oleh orang dari mana? Bani Najran. Dan dia adalah orang Nasrani. Maka berkenaan dengan ini Allah Ta'ala fa'anzalallahu qawlahu ta'ala. Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya. Surat Al-Imran ayat 79. Maka nali basharin ayyutiyahullahul kitab wal hukma wan nubuwwah. Tidak mungkin atau tidak pantas bagi seorang manusia, contohnya di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah berikan kepadanya kitab, Allah berikan kepadanya hukum yaitu sunnah-sunnahnya, Allah berikan kepadanya nubuwah kenabian. Tsumma yaqulu linnas, kemudian dia mengajak kepada manusia, kunu ibadan li, jadilah kalian hamba-hambaku, min dunillah, bukan hamba-hambanya Allah. Tidak mungkin itu. Jadi hubungannya di sini antara ayat ini dengan kebiasaan jahiliyah, bahwa ayat ini menunjukkan atau ayat ini sebagai bantahan. Ajakan Nabi Muhammad untuk mengikuti ajarannya, ajakan Nabi Muhammad untuk mengikuti syariatnya, itu bukan bentuk kesirikan sebagaimana yang dituduhkan oleh siapa? Orang Nasrani dari Bani Najran ini. Li'anna al-anbiya'a, karena para nabi, ja'u bit-tauhidi, mereka datang membawa tauhid, mereka datang mendakwahkan tauhid. Walam yaji'u bisyirki, dan mereka tidak datang mengajarkan kesyirikan. Yang mereka ajarkan adalah tauhid, bukan kesyirikan. Wa ma ja'u bidakwatin nasi, dan mereka tidak datang untuk mendakwahi manusia, ila ibadatihim, untuk menyembah mereka, bukan. Hasya wa kalla, sama sekali ini tidak mungkin dan ini tidak terjadi. Bal ja'u bi inkari dzalika, bahkan mereka datang untuk mengingkari itu, untuk mengingkari seluruh bentuk peribadatan kepada selain Allah Ta'ala. Mereka datang untuk mengingkari kesyirikan, di antaranya kesyirikan terhadap para nabi dan rasul. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. La'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi yang telah menjadikan kuburan para nabinya sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Jadi ketika ada pengikut seorang nabi yang melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah dengan nabi yang diutus kepada mereka, maka nabi dan rasul yang datang berikutnya akan mengingkari itu, sebagai bukti bahwa mereka tidak mengajarkan kesyirikan. Yang mereka ajarkan adalah apa? Tauhid. Lakinna haula'i, akan tetapi mereka orang-orang jahiliyah, min ta'assubihim, karena fanatiknya mereka terhadap apa yang diajarkan oleh kaum mereka, walaupun itu adalah kesesatan, qalu hadhil maqalata, mereka mengatakan seperti perkataan ini. Fa anzalallahu hadhil ayata, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, raddan alaihim, untuk membantah apa yang mereka katakan. Ya, jadi di sini di antara kebiasaan jahiliyah seperti yang terjadi dari utusan Bani Najran yang Nasrani ini, mereka menganggap bahwa mengikuti Rasul adalah sebagai bentuk apa? Kesyirikan. Padahal itu adalah apa? Tauhid. Itu adalah kebenaran, bukan kebatilan. Kemudian Syekh mengatakan, وَمَا أَشْبَهَ اللَّيْلَةُ وَمَا أَشْبَهَ اللَّيْلَةَ بِالْبَارِحَةِ, dan alangkah miripnya antara malam ini dengan malam kemarin. Maksudnya, apa yang terjadi pada masa ini sangat mirip dengan apa yang terjadi pada masa dulu dari orang-orang jahiliyah. Bahwa kebiasaan jahiliyah ini dulu terjadi dan sekarang pun terjadi, dan sama bentuknya. Apa yang terjadi sekarang? Beliau katakan, fahunaka man yusammuna ikhlasul ibadati lillahi kufron. Maka pada hari ini ada orang yang menamakan keikhlasan beribadah kepada Allah sebagai bentuk kekufuran. Jadi tauhid disebut kufur. Mungkin kita sering mendengar dari orang-orang yang benci terhadap dakwah ini, ketika kita mengajarkan mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma dan sifatnya, tiba-tiba mereka mengomentari, apa bedanya dengan orang Nasrani, trinitas, tiga dalam satu. Ketika kita mengajarkan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat, saking dengkinya mereka dan bencinya mereka, akhirnya mereka menganggap ini sebagai bentuk apa? Kesyirikan. dan mereka pun mengkiaskannya dengan kias iblis. Nah, terhadap apa? Keyakinan orang Nasrani apa? Trinitas. Bukan three in one, tapi Trinitas. Tuhan tiga menyatu dalam satu. Ya. Wa khurujan anid-dini, dan sebagai bentuk keluar dari agama. Jadi mengikhlaskan seluruh ibadah kepada Allah mereka anggap sebagai kekufuran, dan mereka anggap sebagai keluar dari apa? Agama ini. Wa yusammunahu syirkan, mereka namakan itu sebagai kesirikan. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan ibadatul kuburi hiya tauhid, beribadah kepada kuburan itulah tauhid. Wa hiya al-islamu, dan itulah Islam. Li'annaha tawassulun bis-solihin, karena beribadah kepada kuburan adalah merupakan bentuk tawassul terhadap orang soleh. Adalah merupakan tawassul dengan orang-orang soleh. Wa mahabbatun lahum, dan sebagai bentuk kecintaan terhadap orang-orang soleh. Wa indahum annalladzi la ya'budur rasula, dan menurut mereka bahwa orang yang tidak beribadah kepada Rasul, wala yastaghitsu bihi, dan tidak memohon pertolongan kepada Rasul, yakunu mubghidan lirrasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang tersebut adalah benci terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yakunu jafian, dan ini sebagai bentuk kejanggalan, kekasaran. Kekasaran maksudnya tidak sopan. Bentuk kurang adab, kurang sopan fi haqqi Rasul sallallahu alaihi wasallam, terhadap hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa apabila kita tidak bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak beristighosah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekuat apapun kita mengajarkan sunnahnya, membela sunnahnya, maka mereka katakan bahwa kita belum mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini membenci Nabi. Kita ini kurang sopan terhadap Nabi. Kita ini belum ittiba'u sunnah. Kita ini belum bertauhid. Demikian juga terhadap orang-orang soleh. Bila kita tidak bertawassul dengan orang-orang soleh yang sudah meninggal, maka mereka anggap sebagai bentuk kurang sopan dan kurang ajar terhadap orang-orang soleh. Jadi perkara yang hak mereka sebut dengan kebatilan, dan perkara yang batil mereka sebut dengan hak. Dan ini terjadi. Wa hadza mithlu qawli Nasara Najran, dan ini seperti perkataan orang-orang Nasrani dari Bani Najran. Fittiba'ir rasuli, tentang mengikuti Rasul. Annahu ibadatun lirrasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa itu merupakan bentuk ibadah terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza imtidadun, maka apa yang terjadi sekarang ini, bahwa ya, tidak bertawassul atau tidak beribadah kepada Nabi, kepada orang-orang soleh, sebagai bentuk kebencian kepada Nabi dan orang-orang soleh. Kemudian sebaliknya, bahwa beribadah kepada Nabi dan Rasul sebagai bentuk kecintaan kepada mereka, itulah tauhid yang hakiki. Maka kata Syekh, wa hadza imtidadun, maka ini merupakan kepanjangan, artinya lanjutan, limadhabi ahlil jahiliyati, bagi keyakinan atau kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kullun sammal haqqo batilan, masing-masing mereka mengatakan kebenaran dengan kebatilan, wal batila haqqon, dan kebatilan dinamakan dengan kebenaran, wal iyadu billah, dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Wal jahmiyatu wal mu'tazilatu, dan orang-orang jahmiyah, demikian juga dengan orang-orang mu'tazilah, sammu itbatas sifati lillahi azza wa jalla, mereka menamakan tentang penetapan sifat bagi Allah Azza wa Jalla syirkan, sebagai bentuk apa? Kesirikan. Ya, karena mereka min nufatis sifat, orang-orang yang meniadakan sifat bagi Allah Ta'ala. Mereka tidak menetapkan sifat bagi Allah Ta'ala kecuali sedikit saja. Adapun Jahmiyah, maka secara total mereka meniadakan sifat bagi Allah Ta'ala kecuali sifat yang tidak boleh tidak, mesti ada. Itu sifat apa? Ada. Kalau Allah disifati dengan, kalau Allah tidak disifati dengan ada, berarti apa? Allah tidak ada. Ya. Mereka katakan wajibul wujud, mesti ada. Jadi apa yang ditujukan oleh akal mereka. Adapun Mu'tazilah, mereka menetapkan sifat tapi sedikit sekali sifat yang mereka tetapkan. Di antaranya sifat sama dengan Asy'ariyah. 7 sifat yang mereka tetapkan bagi Allah Ta'ala. Kenapa mereka menempuh seperti ini? Karena mereka menganggap menetapkan banyak sifat bagi Allah Ta'ala sebagai bentuk kesyirikan. Apa di antara alasan dan pandangan mereka bahwa itu sebagai bentuk kesyirikan? Li'annaha bizamihim, karena menetapkan banyak sifat dalam perkiraan mereka, dalam anggapan mereka, tabattadi ta'addudal musamma wal mausufa. Ini berakibat kepada banyaknya yang diberi nama dan banyaknya yang diberi sifat. Artinya bahwa apabila kita menetapkan banyak sifat bagi Allah Ta'ala, berarti Allah itu banyak. Berarti Allah itu apa? Banyak. Sehingga ada istilah populer yang kemudian ditentang oleh Imam Ahmad rahimahullahu Ta'ala. Ini adalah istilah bentuk pertanyaan syaitoniyah yang dilontarkan oleh orang-orang Mu'tazilah. Apa itu? Halil ismu huwal musamma. Apakah nama itu adalah musamma? Pernah dengar ini? Belum. Ya, kalau belum pernah dengar, alhamdulillah. Kalau pernah mendengarnya, ya buang-buang. Buang yang itu. Apakah nama itu adalah sama dengan yang dinamakan? Al-ismu huwal musamma. Dan ini adalah sebuah perkataan jebakan. Kalau dikatakan beda, nama itu beda dengan yang diberi nama, maka telah membedakan sifat Allah dengan Allah Ta'ala. Kalau dikatakan sama, nama itu, sifat itu adalah sama dengan yang disifati, berarti Allah itu banyak. Jadi jawabannya na'am atau la, ini akan berakibat buruk. Maka Imam Ahmad mengatakan apa? Beliau menjawab dengan ayat Al-Quran, walillahil asma'ul husna, al-asma lil musamma. Nama itu adalah milik yang dinamakan. Ya. Jadi ya, pertanyaan tadi adalah pertanyaan dari orang-orang Mu'tazilah. Halil ismu huwal musamma atau halil asma hiyal musamma. Maka Imam Ahmad menentang pertanyaan seperti itu. Dan beliau katakan yang benar i'tiqad as-salaf ahlus sunnah, al-ismu lil musamma. Apa dalilnya? Walillahil asmaul husna, dan bagi Allah adalah nama-nama yang indah. Ayat tidak mengatakan Allahu huwal asmaul husna. Ya, jadi pertanyaan tadi enggak usah dijawab na'am atau la, enggak usah dijawab iya atau tidak. Tapi jawabannya apa? Walillahil asmaul husna. Nama itu adalah milik Allah Ta'ala. Ya. Jamaah sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, pelajaran dari kebiasaan jahiliyah yang ke-56. Ya. Ya, yang pertama, bahwa di antara kebiasaan jahiliyah adalah penamaan batil terhadap sesuatu yang hak. Dan penamaan hak terhadap sesuatu yang batil. Ini di antara kebiasaan jahiliyah. Ya. Ya, ketika kita tidak melaksanakan bid'ah yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti bertawassul dengan jah atau kemuliaan Rasul atau memperingati hari kelahirannya dan seterusnya, maka mereka lontarkan kepada kita sikap yang batil, bahwa itu adalah sebagai bentuk tidak cintanya kita kepada Nabi, bahwa itu sebagai bentuk apa, kurang sopannya kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin saya membaca sebuah berita bahwa ada salah satu tempat dakwah kita di daerah Jawa Timur itu diserang, diseruduk. Kalau bahasa Jawa Timur, luruk, luruk itu apa? Ada orang Jawa Timur sini? Meluruk, luruk apa luruk? Gak tahu ya? Menggeruduk apa? Mendemo apa? Luruk ya, L-U-R-U-K. Saya baca judulnya itu. Luruk ya? Artinya apa, Pak? Oh, mendatang dengan kasar, ya. Menggeruduk ya. Kenapa? Karena dalam salah satu majalah yang ditulis dari tempat dakwah kita itu ada pembahasan tentang larangan apa? Maulid, bermaulid, ya. Merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Mauludan. Maka ya di antara lontaran mereka, karena ini kan sebagai bentuk kecintaan kami kepada siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang melarangnya ini adalah tidak mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai contoh, ketika kita sayang kepada anak kita, maka kita merayakan apa? Ulang tahunnya. Ya. Ya. Nah, ini seperti kata oleh Syekh ya, ini merupakan lanjutan episode baru ya, dari kebiasaan jahiliyah yang lama. Lanjutan. Ya. Jadi penamaan batil terhadap sesuatu yang hak dan penamaan hak terhadap sesuatu yang apa? Yang batil. Ya. Kemudian yang berikutnya. Ya. Ini adalah sebuah pelajaran yang sangat penting. Ya. Saya katakan dengan kaidah bahasa Arab dulu ya. Bahwa al-ibratu bil haqaiqi al-ibratu bil maani la bil mabani, al-ibratu bil haqaiqi la bil musammayati. Bahwa pelajaran dari kebiasaan jahiliyah ini yang menjadi tolak ukur sebuah kebenaran adalah hakikatnya, bukan istilahnya. Apakah itu ada sebuah kebenaran atau kebatilan, lihat hakikatnya. Tidak dilihat kepada apa? Namanya. Sehingga ada perkataan dari para ulama, al-haramu haramun wa insammu masammu. Yang namanya haram tetap haram, walaupun mereka namakan dengan nama-nama indah oleh mereka. Ya, seperti riba, contohnya riba. Enggak ada bank yang memberikan riba kemudian mereka katakan apa? ya, siapa yang menjadi nasabah di bank ini akan mendapat riba 10% tiap bulan. Ada enggak seperti itu? Maka orang berbonong-bonong, jangankan apa? Nyimpen di situ. Yang ada mereka akan demo riba. Di mana-mana orang sepakat riba itu apa? Haram. Maka dikasih nama yang indah, bunga. Sehingga ada istilah apa? Nah, bagi perempuan ya, yang diharapkan bukan bunga melati tapi bunga bang ya. Kalau Anda mau melamar saya, enggak usah bawa seikat bunga melati, tapi bawalah bunga bang. Jadi namanya indah. Tapi walaupun mereka menamakannya dengan nama yang indah, al-haramu haramun, tetap haram. Dan dalam bahasa Arab pun mereka tidak menamakannya riba, tapi apa? Faidah. Jadi kalau di kita namanya bunga bank, kalau dalam bahasa Arab mereka menamakannya apa? Faidah. Faidah bankiyah, manfaat bank. Siapa yang menolak kata-kata manfaat? Manfaat di mana-mana adalah sesuatu yang baik. Tetapi hakikatnya apa? Riba. Maka kita jangan terpedaya dan tertipu dengan slogan-slogan dan nama-nama. Siapa yang bisa menolak perkataan tegakkan syariat Islam di negara Indonesia ini? Siapa yang bisa menolak perkataan itu? Enggak ada. Itulah perkataan yang benar. Kewajiban kita lah menegakkan apa? Syariat dimanapun kita hidup. Tetapi apakah kita mendukung atau tidak? Lihat hakikatnya apa. Karena kebiasaan jahiliyah memutarbalikkan nama dengan fakta yang sesungguhnya, itu adalah sebuah hiasan bibir mereka. Itu sangat indah pada bibir mereka. Ya, maka ukurlah sesuatu benar atau salahnya dengan hakikat yang ada. Tidak melihat kepada apa? Tipuan nama. Ya, sehingga dalam kaidah dikatakan apa? Al-ibratu bil ma'ani la bil mabani. Bahwa i'tibar atau ukuran terhadap sesuatu itu dilihat kepada ma'aninya, maknanya, hakikat. La bil mabani, tidak dengan apa? Nama-nama. Dan ini ketika terjadi apa? Ketika terjadi pemutarbalikan nama. Yang baik dinamai dengan buruk, dan yang buruk dinamai dengan apa? Baik. Ya. Dan tentunya bagi kita tidak boleh melakukan itu. Jadi pelajaran yang ketiga, ya, tidak boleh menamakan sesuatu yang baik dengan buruk. Karena ini adalah kebiasaan jahiliyah. Atau menamakan bagi sesuatu yang buruk dengan baik. Berikanlah nama kepada sesuatu sesuai dengan haknya. Sesuai dengan apa? Haknya. Ya, sampai sekarang istilah buang sampah, letakkan sampah, itu hanya permainan kata untuk merebut simpati orang. Dan pada kenyataannya orang tetap aja begitu. Memang yang namanya sampah itu kan haknya dibuang. Jadi jangan menyalahkan orang apabila buanglah sampah pada tempatnya. Ada sebagian orang yang mengkritik, itu kurang sopan, kurang menarik. Ya. Kita katakan ya itu hanya sekedar pengistilahan nama. Dan tidak salah orang menamakan buanglah sampah, karena memang sampah itu haknya di apa? Dibuang. Dan dibuangnya pada tempatnya, bukan sembarangan. Ini perumpamaan, mau disebut buanglah sampah atau letakkanlah sampah atau berikanlah kepada saya sampah, ya silakan namakan dengan nama-nama yang indah menurut masing-masing. Tetapi ya, bahwa penamaannya sesuai dengan kadar yang dia miliki itu tidak salah. Dan ya, ketika kita memberikan sebuah nama, maka berikanlah nama yang apa? yang baik terhadap sesuatu yang baik dan berikan nama yang buruk terhadap sesuatu yang buruk. Ya. Kalau kita ditanya apa nama atau nama apa hukum bagi orang yang beribadah ke kuburan, maka kita katakan adalah apa? Beribadah kepada kuburan, beribadah kepada orang yang sudah mati itu syirik. Mereka mau menerima atau mereka mau menolak, ya syirku syirkun. Yang namanya kesyirikan adalah syirik. Walaupun ada sebagian orang yang merasa tersinggung. Ini ibadah, masa ibadah disebut apa? Syirik. Kita katakan memang hak untuk seperti itu adalah syirik. Sehingga seburuk nama yang diberikan, kita katakan itu adalah benar. Karena sesuai dengan apa? Haknya. Sehingga ini akan menjadi sesuatu yang kabur. Apabila kita tidak tegas dan tidak memberikan nama yang cocok. Sesuai dengan haknya. Ketika orang bertanya, apa hukum beribadah kepada orang yang sudah mati? Maka kita katakan berikan jawaban yang indah. Jawaban yang mengkaburkan permasalahan. Sesungguhnya kita punya keyakinan itu syirik. Tapi karena kita dikatakan ingin menarik simpati orang, maka kita apa? Memberikan pernyataan-pernyataan yang mengkaburkan kenyataan yang sesungguhnya. Maka ini tidak benar. Ya, adapun kalau melihat situasi dan kondisi tidak memungkinkan, maka kita katakan apa? Ya, tempuhlah jalur yang lain. Artinya, ya pembahasannya jangan sampai langsung kepada titik itu. Berikanlah mukaddimah dulu tentang apa hakikat tauhid, tentang apa hakikat ibadah, bertahap istilahnya. Untuk sampai pada kesimpulan terakhir, maka berikanlah apa? Tahapan-tahapan sebagai pijakan. Supaya mereka ketika sampai kepada kesimpulan tidak kaget dan mereka bisa kokoh untuk mengikuti apa kesimpulan tersebut. Ya. Nah, ini kebiasaan jahiliyah yang ke-56. Ya. Yang berikutnya. Qala al-muallif Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Al-mas'alatu as-sabi'atu wal-khamsun. Wal-mas'alatu as-thaminatu wal-khamsun. Nah, dua digabung. Kebiasaan jahiliyah yang ke-57 dan 58. Tahriful kalimi. Merubah perkataan. An mawadhi'ihi. Dari. Ada dua makna ya. An mawadhi'ihi. Dari posisinya. Dalam kurung maknanya. Walayyul al-sinati dan mendustakan lisan-lisan mereka bil kitabi dengan kitab. Jadi di antara kebiasaan jahiliyah adalah merubah sebuah perkataan dari posisinya atau maknanya. Merubah sebuah perkataan dari posisinya, misalkan merubah redaksinya dengan cara menambahi atau mengurangi. merubah maknanya, maksudnya adalah tidak merubah redaksinya, tetapi kemudian menyimpangkan atau menyelewengkan apa arti yang dimaksud. Jadi sesungguhnya perkataan ini maksudnya adalah A, kemudian mereka selewengkan menjadi B, itu termasuk tahrif. Maka merubah atau tahrif itu bisa kepada posisi perkataan tersebut, artinya kepada redaksinya, bisa juga merubah itu kepada apa? Maknanya, yaitu apa? Maksud atau tujuan perkataan tersebut. Dan ini kebiasaan jahiliyah. Dan dua bentuk perubahan ini mereka lakukan. Pertama, merubah posisi perkataan, yaitu merubah redaksi Alkitab, Taurat ataupun apa? Injil. Mereka kan merubahnya. Sudah dirubah oleh mereka. Sehingga sekarang apa yang beredar di kalangan mereka itu bukan Taurat dan Injil yang apa? Yang asli. Sudah mereka rubah. Yang kedua, mereka pun merubah apa? Maknanya. Dan mereka tempuh itu. Nah, di antaranya seperti apa? Perkataan utusan Bani Najran tadi, bahwa mengikuti Rasul diselewengkan oleh mereka maknanya adalah beribadah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bentuk apa? Merubah sebuah perkataan, baik pada posisinya yaitu redaksinya maupun pada apa? Maknanya. Kemudian walayul alsinati bil kitab, artinya mereka berdusta dengan lisan mereka dengan membawakan apa? Dalil dari Alkitab. Dan ini bisa dengan dua bentuk. Mendustakan lisan dengan kitab. Pertama apa? Mereka membuat sesuatu yang bukan ayat dari Alkitab, kemudian mereka namakan itu Alkitab. Seperti yang dikatakan di dalam sebuah ayat, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celaka bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, itu tulisan tangan mereka, tapi kemudian mereka katakan kepada manusia, hadza min indillah, ini ayat dari Allah Ta'ala. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Kemudian yang kedua adalah menyampaikan sebuah hukum, kemudian hukum yang batil, kemudian mendalilinya dengan ayat yang benar. Itu termasuk sebuah pendustaan. Ya, itu termasuk apa? Kedustaan lisan dengan kitab. Mereka mengajarkan kesirikan, lalu mereka berikan dalil untuk kesirikan ini dengan ayat yang benar dari Alkitab, entah dari Taurat atau Injil, atau kalau kaum muslimin dari apa? Al-Qur'an. Ya. Kemudian di sini Syekh menjelaskan, tahriful kalimi amma wadhihi. Merubah perkataan dari posisinya. Huwa adalah, ini bentuknya, taghyiru hurufihi. Merubah huruf-hurufnya. Ini seperti yang saya katakan tadi, merubah apa? Redaksinya. Bisa dengan cara menambahi atau dengan cara apa? Mengurangi. Ya. Au sarfuhu an maknahu. Atau memalingkan perkataan tersebut, ayat atau hadis, an maknahu, dari makna yang sesungguhnya, dari maksud yang sesungguhnya. Ya, saya membaca sebuah artikel dari orang yang rajin membantah dan membantah dan menyerang terhadap ustaz kita, Ustaz Firanda Habibullah. Saya enggak usah menyebutkan namanya. Bahwa di antara kesalahan kita adalah kebodohan dalam memahami hadis wa kullu bid'atin dhalalah. Bahwa dalam ilmu mantik kul itu mengandung dua arti. Kul kulli wa kul juz'i. Kul artinya seluruhnya dan kullu yang artinya apa? Sebagiannya. Sehingga dia katakan bahwa pemahaman terhadap hadis, dan mereka tidak mungkin merubah hadisnya kan? Jadi merubah redaksinya mereka tidak berani. Kenapa? Karena redaksinya sudah tertulis dalam kitab-kitab yang sudah terjaga. Mereka katakan apa? Bahwa hadis wa kullu bid'atin dhalalah, kullu di sini kullu juz'i. Sebagian. Jadi enggak semua bid'ah itu dhalalah. Adapun wa kullu dhalalatin finnar, kullu di situ adalah seluruhnya. Lihat bagaimana permainan mereka. Dalam satu hadis yang sama, dalam redaksi yang sama, dalam tujuan yang sama, tapi kemudian mereka bermain di situ. Kalau kullu dalam perkataan wa kullu bid'atin dolala dan kullu bid'ah adalah kesesatan, mereka katakan itu kullu juz'i. Kullu di situ artinya sebagian, bukan semuanya. Karena ada bid'ah yang hasanah, ma'jurah, mahmudah, yang baik, dapat pahala, kemudian apa? Terpuji. Siapa yang melakukannya? Masuk surga. Adapun wa kullu dhalalatin finnar, maka mereka kata, nah kalau kullu di situ, baru itu kullu apa? Kulli seluruhnya. Kenapa? Karena sepakat antara kita dengan mereka, yang namanya kesesatan itu kemana akhirnya? Ke neraka. Enggak ada kesesatan ke surga, enggak ada. Kita lihat permainan mereka. Ini namanya apa? Tahrif, tapi bukan terhadap hurufnya. Tahrifnya kepada apa? Maknanya. Andaikan orang ini membaca hadis itu dari awal. Membaca dari apa? Awal. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Itu kan ada kaitannya dengan hadis itu. Ini kan hadis ini sedang apa? Sedang membantah, melarang dan mengingatkan orang dari apa? Bid'ah. Dan bahwa bid'ah itu nanti akan berakhir kemana? Ke neraka. Itu maksudnya di sini. Tapi karena mereka adalah pemuja bid'ah, mereka adalah orang yang mencintai bid'ah, maka enggak ada cara mereka, enggak mungkin mereka merubah hadis. Maka dengan mudahnya Ahlus Sunnah akan menentang mereka. Wah, hadis yang ada bukan begitu. Ini redaksinya. Antum berubah itu redaksinya. Maka mereka tidak berani. Caranya gimana? Sorfuhu an maknahu. Mereka rubah artinya. Dan tentunya orang yang tidak paham terhadap ini akan dengan mudah terpengaruh. Oh, begitu kaidahnya ya. Oh, dalam ilmu mantik. Orang yang awam sangat memuja terhadap ilmu apa? Mantik. Bahwa tinggi rendahnya keilmuan seseorang diukur dengan manteknya. Diukur dengan apa? Manteknya. Sampai ada seorang yang datang kepada saya ngajar di tempatnya. Ya, orangnya sudah cukup berumur. Ustaz, ini setiap datang yang ke masjid, kebetulan yang ngajar di masjid itu dari kita. Tapi jamaahnya kebanyakannya belum mengikuti sunnah ini. Ada mungkin usianya 60-an. Datang kepada saya mau berwudu ketika itu, mau sholat setelah selesai pengajian. Pak Ustaz, tolong, ajarkan di masjid ini tasawuf. Ustadz yang datang ngajar akidah, ustadz yang datang ngajar fikih, ngajar hadis. Kok nggak ada yang ngajar tasawuf? Saya pingin sebelum saya mati belajar tasawuf dulu. Saya takut mati dalam keadaan belum mempelajari apa? Tasawuf. Coba lihat. Ketinggian ilmu seorang diukur dengan mantiknya, dengan tasawuf. Ya, subhanallah. Ya, saya hanya bisa meraba dada ya, dan agak sulit menjelaskan karena memang sudah berusia lanjut. Ya. Agak sulit memahamkan. Ya. Fa ahlul kitabi, maka ahli kitab min hirfatihim, dari pekerjaan biasa mereka, al-khabithati yang buruk, annahum yuharrifunal kalimah, bahwa mereka merubah perkataan, an mawadhihi, dari posisinya atau dari maknanya, imma bitaghyiri alfadhihi, baik dengan bentuk merubah lafad-lafadnya, huruf-hurufnya, dengan menambahi atau mengurangi, wa imma bitaghyiri ma'anihi, atau dengan merubah maknanya, wa tafsirihi, dan penafsirannya, bighairi tafsirihi, tidak dengan penafsiran yang sesungguhnya. Fa kullu man harrafa kalamallahi, maka setiap orang yang merubah kalamullah, perkataan Allah, baik dalam Taurat, Injil maupun dalam Al-Qur'an, ataupun dalam bentuk perkataan Rasul, kan itu juga wahyu, yaitu hadis atau sunnah. Fa innahu ala madhhabi ahli jahiliyyati, maka dia berada di atas kebiasaan orang-orang jahiliyah. Wa kullu ahli al-batili, dan setiap pengikut kebatilan, wal mukhalifina lil islami, dan orang-orang yang menentang kepada Islam, minal firqi dhallati, dari kelompok-kelompok yang sesat, al-muntasibati hilal islami, yang menisbatkan dirinya kepada Islam, tuharrifun nususo, pasti mereka akan merubah dalil-dalil. Jadi kata Syekh, setiap kelompok yang sesat dan mereka menisbatkan dirinya sebagai kelompok kaum muslimin, kelompok Islam, maka pasti pada mereka itu terdapat tahrifun nusus, tahrimul kalim, terdapat apa? Kebiasaan merubah dalil. Tapi tadi, imma merubah dalilnya secara lafadznya, redaksinya, atau merubah apa? Dalil secara apa? Maknanya, tujuannya, penafsirannya. Dan kebanyakan adalah yang kedua. Walaupun yang pertama pun tidak sedikit yang melakukannya. Seperti mereka apa? Mendalili apa yang mereka yakini, apa yang jadi kebiasaan mereka dengan hadis maudhu, dengan hadis apa? Palsu. Kamu ini kenapa merayakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka di antara dalil yang mereka sampaikan apa? Karena ada hadis Nabi, man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa yang merayakan hari kelahiranku, aku akan memberikan syafaat padanya pada hari kiamat. Maka dikatakan oleh para ulama, sepakat para ulama, haditsun maudhu'un makdzub. Itu hadis palsu, dusta. Nah, berarti apa? Yuharifun al-kalim, mereka menambahkan dalilnya. Sesuatu yang bukan dalil kemudian mereka jadikan sebagai dalil. Nah, kenapa mereka menempuh cara ini, merubah dalil? Lituwafiqo maqasidaha wa madzahibaha, agar dalil-dalil tersebut sesuai dengan tujuan dan keyakinan mereka. Merubah redaksi dalil sulit bagi mereka. Al-Quran sudah jelas, hadis pun sudah jelas, maka rubahlah maksudnya, rubahlah artinya. Untuk apa? Sesuai dengan keyakinan dan keinginan mereka. Sehingga ada istilah bahwa ahli bidah itu apa? Al-hukmu thumma dalil. Mereka tetapkan dulu hukum, baru kemudian mencari dalil. Berbeda dengan ahlu sunnah, ad-dalilu thumma al-hukmu. Dicari dulu dalilnya, baru kemudian diambil hukum darinya. Ya. Sawa'an harraful alfadha. Baik mereka merubah lafaz-lafaz dalil, au harraful ma'aniya, atau merubah makna-makna dalil, wa fassaruha bighairi tafsiriha, dan mereka menafsirkannya tidak dengan penafsiran yang sesungguhnya. Fahadha min mirati ahli jahiliyah, maka ini adalah warisan orang-orang jahiliyah. Wal wajib, dan yang wajib, al imanu bima anzalallahu subhanahu wa ta'ala, adalah beriman terhadap apa yang Allah Ta'ala turunkan, bi alfadhihi, dengan lapat-lapatnya, wa ma'anihi, dan makna-maknanya, wal amalu bi muqtadahu, dan beramal dengan apa yang ditunjukkan oleh dalil tersebut. Min ghairi taghyirin, dengan tidak merubah, wa tahrifin. Jadi kewajiban kita adalah beriman terhadap apa yang Allah Ta'ala turunkan berupa Alkitab dan As-Sunnah. Beriman kepada apanya? Beriman kepada lafadznya, wa ma'anihi, dan beriman kepada maknanya. Dan mengerjakan apa yang menjadi petunjuk dari dalil tersebut tanpa merubahnya. Hadza huwal wajib. Ini yang menjadi kewajiban. Sawa'un wafaqa hawaka, baik itu sesuai dengan keinginanmu. Wah, kebetulan ini sesuai dengan keinginan kita, alhamdulillah. Warogbataka, dan kesukaanmu. Au khalafahuma, atau dalil tersebut adalah menyelisihi keinginanmu. Jadi yang diikuti bukan keinginan, tapi dalil. Bukan mengikutkan dalil kepada keinginan kita, tetapi mengikutkan keinginan kita kepada apa? Dan, maka dalam masalah ini ada sebuah perkataan dari Salafun Shalih, kalau tidak salah dari Imam Syafi'i. Saya tadi sebelum mengaji mau lihat ke Maktabah Syamilah, tapi mosnya tidak ada. Jadi saya katakan kalau tidak salah, tadi saya mau mencari dulu, kalau tidak salah. Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Apa itu? Beliau katakan, "Amantu billah wa bima jaa'a anillah ala muradillah, wa amantu bi rasulillah wa bima jaa'a an rasulillah ala muradi rasulillah." Ya, kalau tidak salah ini perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Lalu katakan apa? Aku beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang datang dari Allah berupa Alkitab, ala muradillah, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, bukan keinginanku. Wa amantu bi rasulillah, dan aku beriman kepada Rasulullah. Wa bima ja'an rasulillah, dan beriman kepada apa yang datang dari Rasulullah berupa hadisnya, sunnahnya. Ala muradi rasulillah, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian ayat menafsirkan terhadap ayat yang lain, dan hadis menafsirkan terhadap ayat, dan sebagian hadis menafsirkan terhadap hadis yang lain. Maka kita beriman kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dengan menetapkan lapad-lapadnya, juga menetapkan makna-maknanya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan semuanya sudah jelas. Semuanya sudah jelas. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quranu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang telah Allah Ta'ala turunkan padanya apa? Al-Quran. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lihat, Al-Quran ini sebagai petunjuk, sebagai penjelas bagi petunjuk tersebut. Artinya apa? Bahwa Al-Quran sebagai petunjuk, dan Al-Quran juga menjelaskan makna dari petunjuk tersebut. Itu sudah jelas. Wal ana ashabul mabadiil khabithati, dan sekarang para pengikut keyakinan yang buruk, wal madzahibil batilati, dan aliran yang batil, yalbuna anaqan nususil waridatis sahihati anir rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka memalingkan dalil-dalil yang datang secara sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yufassirunaha bighairi tafsiriha, dan mereka menafsirkannya tidak dengan penafsiran yang sungguhnya. Idza ajazu an raddiha wa takdzibiha, apabila mereka tidak mampu untuk menolak dalil tersebut dan mendustakan dalil tersebut. Dan memang kenyataan seperti itu. Ketika dalilnya adalah sahih, mereka tidak mampu untuk menolaknya atau mendustakannya. Maka cara yang mereka tempuh apa? Memalingkan maknanya. Wal wajibu 'alal mu'mini, dan yang wajib atas orang yang beriman, ayyah tarima kitaballahi, untuk memuliakan, menghormati kitabullah, wa sunnata rasuli, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayu'minu bihima lafdan wa ma'nan. Memuliakan kitabullah dan sunnah Rasulullah adalah dengan mengimani keduanya, lafdan secara lafadznya, wa ma'nan dan secara apa? Maknanya. Alama aradahullahu, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, wa aradahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yuharrifun nususa, dan tidak memalingkan dalil, an ma'aniha, dari makna-maknanya. Wala yughayyirul alfadha, dan tidak merubah lapan-lapan dalil, amma ja'at, tidak merubah lapan-lapan dalil dari apa yang telah datang, biziyadatin, baik dengan menambahi, au naksin, atau mengurangi, au dassin lil batili, atau menginjaknya untuk kebatilan. Ya, menginjaknya dengan kebatilan. Maksudnya apa? Ya, merubahnya dengan kebatilan. Ya. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ya, maka dari kebiasaan jahiliyah yang ke-57 dan 58 ini, kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwa di antara kebiasaan jahiliyah adalah merubah dalil atau perkataan seseorang untuk disesuaikan dengan kepentingannya. Ini termasuk kebiasaan apa? Jahiliyah. Merubah dalil atau merubah perkataan seseorang, ya, untuk disesuaikan dengan apa? Kepentingannya. Ya. Yang kedua, bahwa merubah dalil atau perkataan itu dengan salah satu di antara dua bentuk. Yang pertama, merubah redaksinya, baik menambahi atau mengurangi. Yang kedua, menyelewengkan apanya? Maknanya, maksudnya. Dan ya, ini yang sangat berbahaya ya. Ketika ada dua orang yang berselisih pemahaman atau pendapat, dan ini pun bisa menimpa kepada kita. Saya mengira dalam permasalahan yang diperdebatkan yang begitu sengit antara sesama dai salafi ini, ada di antaranya, karena manusia ini tidak terjaga dari apa? Kesalahan hawa nafsu dan dengki. Ada di antaranya yang merubah perkataan-perkataan yang mereka nukil dari syekh atau orang alim pula, baik dengan cara mengurangi atau menambah, atau menyelewengkan maksudnya. Itu ada. Maka bagi kita, ketika terjadi perselisihan ini, kita tidak melihat kepada syekh fulannya, selama mereka adalah ahlu sunnah, tetapi bagi kita adalah objektif insaf, ya. Dilihat kepada apa? Dalilnya. Ya, maka dalam masalah ini perlu kehati-hatian. Karena di lapangan dakwah, ya, kita mendapatkan banyak orang yang senantiasa merorong dakwah ini bukan dari orang yang menisbatkan dirinya kepada bid'ah, bukan dari mereka saja, tapi termasuk dari orang yang menisbatkan dirinya kepada dakwah salafi ini. Sampai-sampai ya ada yang baru belajar di dalam dakwah ini baru beberapa bulan, kemudian sudah ya mencoba menghasut. Kajian yang rutin saya isi untuk meninggalkan saya. Dan alhamdulillah sudah bertemu. Saya panggil dan saya katakan bahwa makomnya belum sampai situ. Dan pada akhirnya dia mau, saya hanya bertaklid kepada ustaz pula. Ya. Artinya apa? Bahwa di dalam masalah ini ya, kewajiban kita adalah apa? Bahwa ikutilah ilmu. Jangan kita menimbang sesuatu dengan hawa nafsu dan kecenderungan kepada orang. Ya, karena ustaz ini tutur bahasanya bagus, sopan, sama-sama orang Sunda juga dengan saya, maka udahlah saya ikut fatwanya aja. Ya tidak begitu. Ya, bertaklid itu dibolehkan bagi orang awam, tapi bagi orang yang punya prinsip-prinsip ilmu tidak boleh bertaklid, kecuali dalam masalah yang ilmunya belum sampai kepadanya. Ya, dan ini ya saya katakan bahwa ya, kalau sudah saling mendustakan, maka diantaranya ada yang berdusta, dan diantaranya ada yang apa, menyembunyikan sesuatu. Nah, kita harus berhati-hati dan kita tidak menyerumuskan diri kita dalam hal yang kita tidak memiliki apa, ilmu. Ya, sampai ada orang yang datang kepada saya dan baru ya belajar juga baru beberapa waktu, kemudian dia meminta, ya, saya nasihatkan Anda, tolong di majlis-majlis Anda peringatkan, jangan kesimpulan dan jangan kepada ini. Saya nasihatkan kepada Anda. Itu artinya apa? Bahwa ya, saya katakan, apa saya harus mengilzam orang dengan sesuatu yang saya tidak punya ilmu ini? Bahkan dengan sesuatu yang itu berselisih dengan ilmu yang saya punya. Saya harus mempertanggungjawabkan perkataan lisan saya. Kenapa saya mengatakan begitu? Ya ini nasihat dari Ustaz Fulan. Kamu tahu dalilnya dan apa alasannya? Ya katanya sih ada. Ya apa? Coba jelaskan. Ya saya kurang paham. Terus selama ini apa yang antum sampaikan? Ya saya hanya taklid saya kepada Ustaz itu. Karena dia sikoh. Ya, baik, antum sudah bisa menentukan dia sikoh, ini dhaif. Saya dhaif, dia sikoh. Ya. Dengan timbangan apa? Ya karena dia pernah hadir di majelis Syekh Fulan. Ya, saya katakan saya juga pernah menghadiri majelis Syekh Fulan, ikut daurahnya, duduk di majelis. Ya artinya dalam masalah ini kita tidak mengikuti hawa nafsu atau kesemangatan. Awas, bahayanya orang-orang harokah itu adalah mereka mujarradul hammasa, hanya mengikuti apa? Kesemangatan, tidak ditimbang dengan ilmu. Tegakkan syariat. Tegakkan syariat di negara kita ini. Ya kita katakan itu benar. Kita pun harus bersemangat kepada itu. Tapi menegakkannya harus ditimbang dengan ilmu. Ya bukan dengan berteriak di jalan, dengan menjadikan jalan macet. Siapa yang simpati menegakkan syariat? Belum ditegakkan saja jalan sudah macet. Gimana kalau sudah ditegakkan? Semakin macet lagi jalan. Ya, tegakkan syariat Islam. Boikot produk Amerika. Terus saya ngobrol dengan orang yang demo, kebetulan dia teman saya. Terus antum waktu capek demo panas-panas minum apa? Ya saya mampiri warteg, minum Coca-Cola. Karena itu produk Amerika juga. Ya kalau haus mah gak apa-apa. Ya, jangan sembarangan ngomong begitu. Hanya sekedar semangat, akhirnya antum terjebak juga. Tetap aja minumnya Coca-Cola. HP-nya HP apa? Nokia, produksi apa itu? Ya memang kita kita memusuhi orang kafir. Tetapi musuhi orang kafir adalah dengan ilmu, bukan dengan apa? Semangat dan hawa nafsu. Ya, jadi ya ini adalah merupakan kebiasaan apa? Jahiliyah. Ya, untuk materi kita cukup sampai sini. Kalau ada pertanyaan persilahkan. Ya, ada pertanyaan. Yang pertama, apa maksud dari Islam adalah agama fitrah? Fitrah. Dan bagaimana menjaga fitrah tersebut? Fitrah itu memiliki beberapa arti. Di antaranya fitrah itu adalah agama yang sahih. Agama yang benar, agama yang lurus. Fitratullahi allati fatarun nasa 'alaiha. Maksudnya adalah agama yang lurus yang Allah Ta'ala telah ciptakan manusia di atas. Itu tauhid ini. Maka sesuai dengan fitrah bisa maksudnya adalah sesuai dengan tauhid, sesuai dengan apa? Agama yang benar. Seperti dalam hadis khamsun minal fitri. Ada lima yang merupakan fitrah. Maka fitrah di sana maksudnya adalah agama para nabi. Apa itu? Membiarkan jenggot panjang, kemudian memendekkan kumis atau mencukur kumis, kemudian apa? Bersiwak dan seterusnya. Itu adalah fitrah. Maksudnya adalah agamanya para nabi. Semuanya sama dalam masalah itu. Kemudian fitrah juga itu bisa diartikan adalah apa? Jati diri yang sesungguhnya manusia diciptakan di atasnya. Bahwa manusia telah Allah Ta'ala ciptakan dengan jati diri, dengan perasaan diri yang sesungguhnya, yang murni. Dan fitrah manusia itu adalah sesuai dengan agama Allah Ta'ala. Ya. Artinya jati diri yang suci, jati diri yang sesungguhnya telah Allah Ta'ala ciptakan. Tapi fitrah ini bisa kemudian rusak. Dengan apa? Dengan keyakinan yang menyimpang. Ya, kalau kita lihat fitrahnya manusia secara yang masih bersih, yang masih murni, maka mereka akan dibimbing kepada kebenaran. Gak ada fitrah manusia itu yang meyakini bahwa Allah itu lebih dari satu. Gak ada. Baru setelah diajarkan keyakinan yang menyimpang, dia akan berubah fitrahnya menjadi itu. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa? Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassirani aw yumajjisani. Teman ana seorang aktivis kampus. Dan bagaimana menjaga fitrah tersebut? Ya, menjaga fitrah tersebut adalah pertama dengan memupuknya dengan ilmu, ilmu yang benar. Ilmu yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang disampaikan oleh para ulama ahlus sunnah. Karena sebagaimana pohon, apabila tidak dipupuk, dia bisa mati, bisa rusak. Harus dijaga. Yang kedua, dijauhkan dari penyakit. Berupa apa? Ya, penyakit fitrah itu adalah pemahaman-pemahaman yang apa? Sesat. Itu bisa merusaknya, mematikannya. Teman anak seorang aktivis kampus mengikuti kegiatan kemahasiswaan yang disebut kalam. Saya enggak paham ini. Sebut kalam ini maksudnya pengikut aliran ilmu kalam atau apa? Pernah bertanya kepada ana, setelah manusia masuk surga dan neraka, lalu apa yang akan Allah perintahkan atau apa yang akan dilakukan oleh Allah Ta'ala? Ana bingung lalu kabur. Ya, pertama, kalau seandainya maksud kalam di sini adalah pengikut ilmu kalam, bahwa ilmu kalam itu bukan ilmu Islam. Ilmu kalam itu adalah warisan jahiliyah dari orang-orang apa? Yunani. Itu bukan ilmu Islam. Tidak ada seorang pun nabi yang mengajarkan ilmu kalam. Maka ilmu kalam ini adalah ilmu kesesatan. Tidak boleh kita mempelajari. Dan sebagian ulama ada yang bolehkan mempelajarinya, tetapi setelah dia kokoh dalam akidah ini dengan tujuan untuk membantah orang-orang ahli kalam. Tapi sungguhnya tidak mempelajari ilmu kalam pun kita bisa membantah mereka dengan dalil yang benar. Dan guru mereka, guru ahli kalam, pendiri madhab ilmu kalam, siapa? Aristoteles. Itu kalau enggak salah dihukum mati ya oleh rajanya, karena dia itu bertindak seperti orang gila. Jadi ada orang lewat di depan dia, ditanya, siapa saya? Ditanya, kau manusia? Manusia itu apa? Saya itu apa? Dan seterusnya. Enggak penting seperti itu. Itu orang gila, ini dihukum mati. Apa kita mau mengikuti orang gila yang dihukum mati oleh rajanya sendiri yang sama-sama salahnya? Ya. Sehingga pertanyaan ini, setelah manusia masuk surga dan neraka, apa yang akan Allah lakukan? Kan sudah jelas dalam ayat Al-Quran, orang yang masuk surga, khalidina fiha abada, mereka kekal dan abadi di dalamnya. Kekal dan abadi dalam apa? Dalam mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala. Lilladzina ahsanul husna, al-husna, kenikmatan abadi, itu yang mereka dapatkan. Kalau penduduk neraka bagaimana? Kalau mereka adalah orang-orang kafir, khalidina fiha abada, kekal dalam azab tersebut selamanya, abadi. Kalau penduduk neraka tersebut dari orang yang beriman, maka nanti mereka akan dikeluarkan untuk kemudian Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga. Lalu periode berikutnya, ya kita katakan khalidina fiha abada, ya selamanya begitu, kekal dan abadi. Surganya kekal, penduduknya juga kekal abadi. Nerakanya juga kekal dan abadi, penduduknya pun demikian. Enggak usah menanyakan lanjutannya apa. Ya Allah mengkabarkan sampai situ, ya kita katakan ya sampai di situ, itu yang kita yakini. Apa alasannya? Kitabullah wa sunnatu rasulihi. Ini ayat Qur'annya, ini hadis nabinya. Ya kalau antum enggak merasa puas, ya tinggal menggugat kepada Allah dan Rasulnya, silakan. Saya pernah membaca dari suatu artikel, salah satu contoh tahrif adalah menafsirkan sifat mahabbah menjadi iradatul khair. Saya belum paham soal ini. Bukankah apabila kita mencintai suatu, kita menginginkan kebaikan untuknya? Syukran. Ya. Ini diantara tahrif yang dilakukan oleh orang Asy'ariyah. Mereka tidak menetapkan sifat mahabbah bagi Allah Ta'ala. Maka ayat-ayat dan hadis-hadis yang menetapkan sifat mahabbah, misalkan apa? Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai. Mencintai itu kan sifat. Maka mereka mentahrifnya dengan iradatul khair. Kenapa? Mereka menetapkan sifat iradah, tapi mereka tidak mau menetapkan sifat mahabbah. Padahal kata-kata iradah ditetapkan dalam dalil, kata-kata mahabbah pun ditetapkan dalam dalil. Dan kita katakan bahwa iradah bukan mahabbah. Kenapa? Karena mahabbah itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang Allah Ta'ala cintai. Sementara iradah, iradah itu berkaitan dengan sesuatu yang Allah Ta'ala cintai dan berkaitan juga dengan sesuatu yang tidak Allah Ta'ala cintai. Bagaimana kita ketahui bahwa iradah itu ada iradah syar'iyyah, itu yang berkenaan dengan mahabbah. Yang kedua ada iradah kauniyah, itu tidak berkaitan dengan mahabbah. Jadi iradah itu adalah sesuatu yang Allah Ta'ala inginkan untuk terjadi. Dan apa yang Allah Ta'ala inginkan terjadi, tidak semuanya baik. Kekufuran ini Allah Ta'ala inginkan terjadi, tetapi Allah tidak mencintai kekufuran. Dan itu. Maka antara iradah dengan mahabbah ada titik persamaannya, bahwa sesuatu yang Allah Ta'ala inginkan dari sebuah kebaikan, memang Allah mencintainya. tetapi sesuatu yang Allah Ta'ala inginkan terjadi dan Allah tidak mencintainya, maka itu bukan mahabbah. Dan disitulah letak kesesatan atau sebab sesatnya orang-orang apa? Jabriyah dengan Qadariyah. Mereka tidak bisa membedakan antara mahabbah dengan apa? Iradah. Bagaimana keadaan mereka orang-orang yang mentakrif. Takrif itu definisi. Kalau merubah itu apa? Tahrif ada haknya. Mentakrif Alkitab kelak di yaumul akhir. Ya. Mereka berdosa. Mereka diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang barang siapa yang mendustakan dalam agama ini dengan atas nama Rasul, maka siap-siap menempati tempatnya di mana? Di neraka. Dan mentahrif itu berdusta karena menyelewengkan sesuatu, maka mereka terancam dengan neraka. Mereka terancam dengan apa? Neraka. Orang kafir pasti masuk neraka. Adapun orang muslim yang merubah ini, ya, andaikan Allah mengampuni kesalahannya, maka terancam dari selamat dari apa? Ancaman ini. Tapi kalau Allah subhanahu wa tidak memaafkannya, maka dia akan mendapatkan ancaman ini. Ya, masih tersisa beberapa pertanyaan, cukup banyak. Biar adil, tidak saya baca walaupun satu. Yang numpuk sebelah kiri. Ya, untuk sisa pertanyaan mudah-mudahan nanti bisa dibaca dan dibahas. Kalau tidak oleh saya, maka oleh yang lainnya. Ya. Sampai sini dulu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.